karena hawa nafsu, karena pembelaan terhadap mazhabmu, karena pembelaan terhadap gurumu, atau karena dirimu telah dipenuhi oleh syahwat dan kecintaan dengan dunia. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Allah, orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasul, dia adalah orang yang terputus. Terputus. Bisa maknanya terputus dari rahmat Allah, atau bisa menjatuhkan dia terputus dari hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya membenci apa saja yang dibawa oleh Rasul, membenci syariat Rasul, membenci ajaran Rasul. Dia tahu itu ajaran Rasul, tapi dia benci. Karena ajaran Rasul itu bertentangan dengan hawa nafsu saya, dengan pendapat guru saya, dengan mazhab saya. Ini bentuk membenci ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu sebagai contoh menjaga jenggot sunnah, ajaran Rasul hukumnya wajib bagi laki-laki. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasyabbuh, menyerupai orang-orang Majusi yang mencukur jenggotnya dan membiarkan kumisnya. Lalu seseorang membenci ini sunnah, membenci sunnah i'fa'ul lihya, menjaga jenggot. Kenapa? Bukan karena bertentangan dengan pendapat gurunya, tidak. Gurunya malah sama. Bukan karena bertentangan dengan mazhabnya, tidak. Akan tetapi bertentangan dengan hawa nafsu. Wallahualam. Dia diancam, huwal aktar. Dia adalah orang yang putus. Atau dia membenci sunnah tersebut karena bertentangan dengan profesinya. Kalau seandainya dia melakukan sunnah tersebut, maka profesinya terancam, ekonominya terancam. Ini juga tidak benar. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadikanlah sunnah satu hal yang dijunjung dalam kehidupan kita. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika datang seseorang mendoakan beliau, ya imam, semoga Allah menghidupkan di atas Islam. Dan kata Imam Ahmad menambah, wa ala sunnah, dan di atas sunnah juga. Jadi Islam dalam bentuk mengamalkan sunnah Rasul, dalam bentuk mengamalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita masuki kajian kita kitab Syarh Sunnah nomor yang ke-158. Di antara keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah nomor yang ke-158, berkata pengarang buku kita ini, kata beliau, wala yahillu li rajulin muslimin an yaqula fulan sahibu sunnah hatta ya'lam annahu qad ijtama'at fihi khisalu sunnah. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. Dan tidak dibenarkan bagi seorang muslim mengatakan bahwasanya si fulan, bahwasanya si A merupakan ahlu sunnah sampai dia benar-benar mengetahui pada diri orang tersebut telah terkumpul sifat-sifat sunnah. Tidak dikatakan kepadanya bahwasanya dia adalah ahlu sunnah sampai berkumpul pada dirinya sunnah tersebut keseluruhannya. Jadi makna perkataan beliau ini bahwasanya tidak boleh seseorang memastikan bahwasanya orang lain adalah ahlu sunnah. Si A adalah ahlu sunnah sampai benar-benar dia melihat sunnah itu ada dalam kesehariannya, dalam amalannya, dalam perbuatan dan perkataannya. Nomor yang ke-158 ini tentunya butuh kepada penjelasan. Pengarang buku ini menerangkan bahwasanya di zaman beliau, zaman yang bermunculan bid'ah. Kalau seandainya kita melihat dunia Islam dari sejarah, kita melihat bahwasanya Islam itu berubah-ubah. Bukan Islamnya, tapi manusianya. Ada suatu zaman yang mana pada zaman tersebut diwarnai oleh satu pemahaman. Sehingga hampir seluruh manusia berada di atas sekte tersebut. Hampir seluruhnya. Kemudian pudar, muncul pemahaman yang baru. Sehingga hampir seluruh manusia menganut pemahaman tersebut. Sebagai contoh, tatkala zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, di akhir-akhir zaman Imam Syafi'i rahimahullahu taala, muncul pemahaman mengatakan Al-Qur'an makhluk. Hampir seluruh manusia mengatakan Al-Qur'an makhluk, kecuali hanya beberapa orang saja. Karena pemahaman ini ditopang oleh kekuasaan, pemerintah tempat pada waktu tersebut. Pada abad-abad ke-6 dan ke-7, hampir seluruh manusia menganut aqidah Abul Hasan Al-Ash'ari, aqidah Ash'ariyah. Walaupun Imam Abu Hasan Al-Ash'ari qada di akhir ayatnya daripada keyakinan dia tersebut. Hampir seluruh manusia, kecuali beberapa orang. Nah begitulah. Nah pada zaman sekarang buku kita ini, karadahir Allah wa'alam, adalah zaman yang penuh dengan fitnah dan bid'ah. Sehingga pengarang buku ini sendiri, sebagaimana diterangkan dan telah kita sampaikan di awal kajian kita, beliau sendiri orang yang keras memerangi bid'ah, dan beliau sendiri sempat dikucilkan. Bahkan beliau hendak ditangkap dan dibunuh. Sehingga akhirnya beliau melarikan diri. Dan beliau pun wafat di saat beliau melarikan diri. Jadi gambaran kehidupan beliau adalah zaman yang penuh dengan bid'ah. Nah, ahlu sunnah tajam sekali. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus pada setiap tahun, setiap 100 tahun ada mujaddid yang memperbaharui terus. Nah, nomor yang 158 ini pengarang buku kita berbicara mengenai zaman dia, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan bid'ah. Maka pada zaman tersebut tidak boleh seseorang mengatakan sebulan ahlu sunnah sampai benar-benar dia melihat sunnah yang dia amalkan yang menghiasi kesehariannya. Di pelajaran yang kita ambil, apabila di suatu zaman bid'ah tersebar dan mayoritas manusia adalah penganut bid'ah, maka tidak boleh kita mengatakan kepada seorang yang kita tidak mengenalnya bahwasanya dia adalah ahlu sunnah, dia adalah orang yang meninggalkan bid'ah, sampai kita melihat benar-benar ada sunnah pada dirinya. Akan tetapi ya harus kita ketahui bahwasanya ada suatu hukum berlaku pada suatu zaman dan tidak bisa ditetapkan pada zaman yang lain. Bukan hukumnya yang berubah, tapi kondisinya yang harus diperhatikan. Sebagai contoh, pada zaman, pastikan bersama saya supaya tidak salah paham. Pada suatu zaman, bid'ah yang banyak. Ahlu sunnah jarang sekali. Kalaupun ada, mereka sembunyi. Nah, pada zaman tersebut kita tidak boleh mengatakan seseorang yang kita kenal memalukannya. Tidak. Karena hukum asalnya pada saat tersebut adalah bid'ah. Tapi pada zaman sahabat, bolehkah demikian? Bolehkah kita ketemu, umpamanya ada seorang sahabat ketemu dengan seseorang, langsung dia cubukan mu'alu bid'ah, tapi saya melihat sunnah berada ini. Bolehkah? Jawabnya, tidak. Karena pada zaman sahabat tersebut, yang hidup adalah sunnah. Yang baru bermunculan adalah bid'ah. Nah, makanya di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, perbedaan zaman, perbedaan tempat, dia mempengaruhi di dalam menghukum suatu hal. Bukan merubah hukum, akan tetapi dalam menghukum suatu hal. Sebagai contoh, belum beberapa lama ada yang bertanya bahwasanya laki-laki kalau pakai baju hitam dia tersyabuh dengan, kalau dia pakai baju hitam dia tersyabuh dengan perempuan. Perempuan kalau pakai baju putih dia tersyabuh dengan laki-laki. Saya katakan ini berlaku di mana? Berlaku di mamlakah di Saudi. Dipakai yang resmi orang sana, kalau perempuan bajunya hitam, kalau laki-laki jubahnya putih. Itu yang berlaku di sana. Hingga apabila orang sana ada wanita yang pakai baju putih, jubah putih, makin tersambung dengan laki-laki. Apakah hal tersebut bisa diterapkan di tempat kita? Jawabnya, tidak. Apakah hukum tersebut bisa diterapkan di sebagian tempat seperti di Suria, di Maroko, dan segala macamnya? Jawabnya tidak. Bahkan karena wanita pakainya putih. Jubahnya putih. Demikian. Ini yang harus dipahami. Contoh yang lain, Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau berfatwa mengenai fenomena laki-laki berambut gondrong. Ini dahulu panjang sampai ke bahu. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, memang Rasulullah telah mempunyai panjang sampai ke bawah. Para sahabat panjang sampai ke bawah. Tapi urf pada saat tersebut, suatu anggapan pada saat tersebut, laki-laki berambut panjang tersebut merupakan suatu hal yang wajar. Apalagi mereka itu bukan orang yang membuka kepalanya kemana-mana. Tanpa ada alat kepala, tidak. Tapi mereka memakai serban. Dan kadang serban tersebut diikatkan. Jadi kalau laki-laki pakai serban rambut panjang, nampak kelakarekiannya. Nah, pada zaman sekarang sudah terbalik. Yang biasanya rambut panjang itu adalah orang-orang yang tidak baik dari kalangan laki-laki. Para preman, para penyanyi, orang-orang fasik. Dan mereka tidak sebagaimana suasana para sahabat mengikat dengan serban. Nah, makanya pada saat sekarang ini hal yang demikian harus diperhatikan kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Contoh yang lain. Datang seorang laki-laki kepada Imam Malik rahimahullah. Datang kepada Imam Malik rahimahullah taala. Dia bertanya, "Ya Malik, mal istiwa?" Wahai Malik, wahai Malik, apa yang dimaksud dengan istiwa? Apa itu istiwa? Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsy, sawa Allah bismillah yang di atas arasy. ayat Allah itu gimana maknanya? Gimana bentuknya? Gimana hakikatnya? Mal istiwa. Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya di majlis beliau. Yang menanya ini adalah seseorang yang pada zaman tersebut suatu hal yang tercela, karena tidak pernah ada para sahabat, para tabi'in, para asbabut tabi'in dan generasi Imam Malik rahimahullah yang menanya apa makna istiwa. Allah mengatakan Allah mempunyai yad, tangan. Apa sangat Allah tidak pernah pertanyaan itu dilontarkan oleh seorang pun dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Apa kata Imam Malik menjawab pertanyaan orang tersebut? Al-istiwa'u ma'lum wal-kayf majhul. Soal yang tidak dalam riwayat Al-Imam bi Juwayd. Majhul bi istishar. Imaninya wajib. Jadi istiwa mengimaninya wajib. Mengingkarinya kufur. Makna istiwa jelas. Terjemahannya jelas. Hakikatnya bagaimana bagaimananya tidak diketahui. Kemudian kata Imam Malik, wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakannya apa hakikatnya adalah bid'ah. Kemudian kata Imam Malik, akhrijur rajul fa innahu mubtadi'. Orang ini keluarkan dia, usir. Sekarang dia adalah ahli bid'ah. Akhirnya orang tersebut usir, keluarin. Ikhwan sekalian, azzakumullah. Kenapa Imam Malik rahimahullah ta'ala melakukan hal demikian? Karena pada suasana tersebut Imam Malik paham. Imam Malik paham. Bahwasanya orang yang menanya ini adalah orang yang tidak terlalu yang berbeda dengan adat dan kondisi masyarakat pada saat tersebut. Kondisi masyarakat pada saat tersebut adalah dekat dengan sunnah. Mereka beriman dengan asma' wa sifat dengan iman yang benar. Mereka tidak menanya lebih daripada apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak menanyakan apa yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat dan tabi'in. Generasi yang terbaik daripada umat ini. Orang ini dikhawatirkan ingin menyusupkan syubhat. Paham? Ingin menyusupkan syubhat di tengah majlis. Ingin melemparkan bid'ah dan menanamkannya di hati kaum muslimin. Makanya dia langsung diusir oleh Imam Malik. Timbul pertanyaan, apakah orang tersebut bisa disamakan dengan zaman sekarang? Apakah bisa disamakan? Sehingga apabila nanti ada yang bertanya, umpamanya di majlis kita ini, ada yang bertanya, apa makna yad dalam Al-Quran? Kalau keluar, ahlul bid'ah. Bisakah diterapkan dengan demikian? Jawabannya, jawabannya tidak bisa, karena tidak sesuai. Makanya ma'asyiral muslimin, ini contoh yang lain, yaitu tidak menjawab semua, atau tidak mau mengucapkan salam, tidak menjawab salam, dan tidak mau mengucapkan salam. Hukum asal, bahwasanya orang muslim memiliki hak atas muslim lainnya. Apabila ada orang muslim mengucapkan salam kepada kita, maka dia berhak. Apa hak dia? Kita menjawab salamnya. Ini hak dia. Nah, ada kondisi yang mana seseorang tersebut tidak dijawab salam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaikat Ka'ab bin Malik, dan Ka'ab bin Malik mengucapkan salam kepada Rasul. Kata Ka'ab, "Hal harraka syafatayhi bi raddi salam am la?" Saya pernah lihat Rasul menggerakkan bibirnya enggak untuk menjawab salam saya atau tidak. Rasulullah malah enggak jawab. Rasulullah malah tidak menjawab. Atau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menolak salam Ammar bin Yasir tatkala dia memakai za'faran. salah satu bentuk wangian yang dilarang buat laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidak menjawab salam seseorang yang memakai cincin, laki-laki yang memakai cincin dari emas. Atau Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala datang kepada beliau seseorang dan orang tersebut menyampaikan ada seseorang dari negeri Syam yang titip salam buat engkau ya Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Saya dapat berita bahwasanya si fulan melakukan suatu bid'ah ini, membuat bid'ah ini. Maka katakan kepadanya, enggak ada salam buat kamu dari saya selama-lamanya. Jadi bukannya malah jawab salam, tapi katanya saya tidak akan jawab selama-lamanya. Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in, imam mufassirin, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Abdullah bin Ahmad dari Ibnu Battah, dia tidak mau menjawab salam Zur bin Abdullah bin Nabi, tidak mau jawab salam oleh Sa'id bin Jubair. Kemudian tatkala Sa'id bin Jubair bertanya, kata beliau, "Inna hadza yujaddidu kulla yawmin dinan. Wallahi la, wallahi la ukallimuhu abada." Orang ini selalu membuat agama yang baru. Saya tidak mau mengucapkan salam kepadanya selama-lamanya. Saya tidak mau berbicara kepadanya selama-lamanya. Imam Malik rahimahullah mengatakan, "La yuntah ahlul bid'ah." لا ينكب لا ينكح البدع ولا ينكح عليهم إليهم ولا يسلم عليهم أهل البدع tidak boleh dinikahi dan nikah dengannya dan tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Ini banyak ini contoh-contoh. Daripada para salafus saleh dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, asbab tabi'in, bahkan dari Rasulullah SAW tidak mengucapkan salam, bahkan tidak mau mengucapkan salam terhadap seseorang yang melakukan bid'ah. Melakukan bid'ah. Kemudian timbul pertanyaan, apakah bisa diterapkan pada zaman sekarang? Setiap ada ahlul bid'ah, kita tidak mau, kalau ketemu kita tidak mengucapkan salam kepadanya. Atau kalau seandainya dia mengucapkan salam kepada kita, kita tidak mau yang jawabnya. Apakah hal demikian? Apakah demikian? Tidak. Jawabnya tidak. Perhatikan ikhwan, di sini banyak tergelincir kaum muslimin. Khususnya orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salam. Sehingga terkala kita ketemu dengan mereka, kita mengucapkan salam, mereka tidak jawab. Dengan alasan kita adalah ahlul bid'ah yang tidak boleh dijawab salamnya. Dan ada akar-akarnya, dalil-dalilnya. Tapi tunggu dulu. Penempatan suatu hukum ditinjau dari banyak sisi. Ditinjau dari banyak sisi. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya ahlul bid'ah tidak boleh kita mengucapkan salam kepada mereka dan tidak boleh dijawab salamnya jika hal yang demikian, jika orang yang melakukan demikian mampu dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Nah, kalau kita zaman sekarang, kita lihat banyak saudara-saudara kita yang belum kenal sunnah, belum kenal bid'ah. Banyak terjatuh pada bid'ah. Banyak sunnah yang dianggap bid'ah. Kemudian datang kepada kita, dia mengucapkan salam, kita tidak menjawabnya. Apa yang terjadi? Usahanya lebih besar. Dia bukan malah ingin mempelajari sunnah, malah dia makin menjauh daripada sunnah. Bahkan dia memerangi sunnah. Dia memerangi sunnah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang terkenal dengan perkataan tidak boleh mengucapkan salam kepada ahli bid'ah. Diriwayatkan bahwasanya beliau Imam Ahmad rahimahullah taala, bagaimana muridnya Abu Dawud bertanya kepadanya, kata beliau, "Lana aqarib fi Khurasan yarawna al-irja', yarawna al-irja', fanaktubu ila Khurasan naqra'uhum as-salam." Beliau bertanya kepada gurunya Imam Ahmad, bahwasanya kami memiliki kerabat, keluarga, famili dari orang-orang Khurasan, dan mereka adalah orang-orang yang berakidah irja', murji'ah. Bolehkah kami mengucapkan salam kepada mereka? Bolehkah kami menulis surat kepada mereka dan kami ucapkan salam? Maksudnya dalam surat tersebut ada assalamualaikum. Kata Imam Ahmad, subhanallah. Lima la taqra'uhum. Subhanallah, kenapa Allah tidak ucapkan salam? Ucapkan. Ikhwan sekalian azzaqallah. Di sini Imam Ahmad melihat pada tempatnya. Melihat pada di sini. Jadi penempatan suatu hukum dilihat kondisinya. Bukan hukumnya yang berubah, tapi penempatannya. Di sini yang harus dipahami oleh kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Makanya menjawab salam merupakan hak seorang muslim. Dijawab salamnya merupakan hak seorang muslim, dan kondisi dia sebagai ahli bid'ah tidak menggugurkan haknya di dalam Islam. Apakah karena dia ahli bid'ah sehingga hak dia untuk dijawab salamnya gugur? Atau seandainya dia mati tidak disolatkan? Kalau seandainya dia bertindak dan mengucapkan alhamdulillah, kita tidak boleh mengatakan alhamdulillah? Apakah gugur haknya sebagai seorang muslim? Apakah dia terjatuh kepada bid'ah? Jawabannya tidak. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya ahlul bid'ah itu sendiri ada yang ahlul bid'ah terjatuh kepada bid'ah yang mengkafirkan dan bid'ah yang tidak mengkafirkan. Kesimpulan, di dalam permasalahan menjawab salam, dalam permasalahan menjawab salam dan meninggalkan menjawab salam, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahwasanya seorang ahli bid'ah tidak selamanya kita meninggalkan mengucapkan salam buat mereka, tidak selamanya. Akan tetapi tidak mengucapkan salam kepada mereka dan tidak menjawab salam mereka disyariatkan pada kondisi-kondisi yang disyariatkan. Paham? Jadi tidak mengucapkan salam kepada mereka dan tidak menjawab salam mereka disyariatkan pada kondisi-kondisi yang disyariatkan, yaitu apabila dia melihat ada maslahat yang lebih besar daripada mudharatnya. Maslahat yang lebih besar daripada mudharatnya. Musibah yang kita lihat pada zaman sekarang, tidak ahlu sunnah sedikit, ahlu bid'ah merajalela, ahlu sunnah yang sedikit itu pun diperangi. Kemudian di antara ahlu sunnah malah saling menghajar, memboikot, mentahdzir, bahkan tidak mau mengucapkan salam dengan alasan dan dengan dalil ini ada asar dari sahabat dan tabi'in, tidak mau mengucapkan salam kepada ahlu bid'ah. Apa demikian keadaannya? Tidak, dia sahabat. Memang hajar dan baiklah disyariatkan, akan tetapi dia ada aturannya, dia ada rambu-rambunya, bukan sembarangan. Dia dipakai, dia digunakan dengan ketentuan, bukan dengan hawa nafsu wal'iyadzubillah. Yang kedua, bahwasanya seorang ahli bid'ah yang jatuh kepada bid'ah yang kafir, ahli bid'ah, tapi bid'ahnya bukan bid'ah yang ringan, tapi bid'ah yang mengkafirkan dirinya. Paham? Seperti bid'ah rafidhah, bid'ah yang membuatnya jatuh kepada kufuran. Seorang muslim berbuat sihir, minta kepada kubur dan segala macamnya. Nah, orang yang seperti ini, maka tidak boleh seorang muslim, seorang husnah memulai mengucapkan salam. Tidak boleh. Akan kalau seandainya dia mengucapkan salam, maka kita menjawabnya dengan wa'alaikum. Dihukumi dengan hukum orang kafir. Tapi harus ingat, pelaku bid'ah tersebut jelas. Bid'ah yang kafir kan tidak terlalu berdiri hujjah atas dirinya. Berat. Yang harus diperhatikan yang selanjutnya, adapun ahlul bidah yang muslim, apabila dia mengucapkan salam dan kondisinya kita harus menjawab salamnya, karena itu yang lebih aslah, lebih maslahat, maka kita menjawab sebagaimana kita menjawab buat orang muslimin, ya waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak boleh dibeda-bedakan. Tidak boleh dibeda-bedakan. Adapun kalau seandainya pelaku bid'ahnya adalah pelaku bid'ah yang sampai kepada derajat kekufuran, maka kita menjawabnya sebagaimana kita menjawab salamnya orang kafir, itu mengatakan waalaikum saja. Di sini ma'asyar muslimin, harus kita perhatikan pertama untuk kita tidak terjatuh di dalam permasalahan ini, dalam kesalahan ini. Yang kedua, supaya kita bisa menilai mana yang berpegang teguh dengan sunnah dan mana yang mengikuti hawa nafsu. Kalau seandainya ada ikhwan kita, saudara-saudara kita yang menisbatkan diri kepada ajaran Rasulullah sesuai dengan pemahaman para salaf, tapi di dalam menerapkan hal yang demikian, dalam menerapkan boikot takdir tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan ketentuan, maka orang tersebut kita katakan telah keluar daripada metode yang benar di dalam permasalahan ini. Dalam permasalahan ini, wallahu a'lam. Kesimpulan, kita kembali kepada permasalahan kita, di dalam menghukumi seseorang, di dalam menghukumi suatu permasalahan, dia harus dilihat juga, harus dilihat dari beberapa sisi. Pertama, dilihat juga diantaranya dari sisi perbedaan zaman dan perbedaan tempat. Bagaimana saya contohkan, wanita pakai baju putih itu tasyabbuh di Saudi, dan dia tidak tasyabbuh di seperti di negeri Syria. Emang di bawah mukanya baju putih-putih. Tidak tasyabbuh seperti di Indonesia. Mungkin wanita di sini mukanya putih. Allah Ta'ala. Ini harus di diperhatikan Allah Ta'ala. Kemudian nomor yang ke 159. فقال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى أصل 72 هوى أربعة أهواء فمن هذه الأربعة أهواء إن شعبت هذه 72 هوى القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. بركات عبد الله بن مبارك Abdullah ibn Mubarak wa tabi'in sa'alim imam pada zamannya, imam zamannya Abdullah ibn Mubarak yang sebagian para ulama mengatakan alim al-masyriq wal-maghrib, alimnya timur dan barat. Orang yang wara, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah ulama yang terkenal. Beliau berkata, bahwasanya asal dari 72 golongan, yaitu 4 golongan. Rasulullah bersabda, saya tarik ke belakang, Rasulullah bersabda bahwasanya umat Islam akan terpecah menjadi 73. Satu masuk surga, sisanya masuk neraka. Berarti sisanya berapa? 72. Nah, 72 ini asalnya 4. Asalnya 4 golongan. Fa min hadhihi al-arba'ati ahwa in sya'abat hadhihi al-ithnani wa sab'un. Dari 4 pemikiran ini, dari 4 golongan inilah mereka tercabang sehingga menjadi 72 golongan. Apa yang 4 ini yang dia adalah asalnya? Pertama, Al-Qadariyah. Al-Qadariyah yaitu golongan yang mengingkari takdir. Mengingkari takdir. Yang kedua, Al-Murji'ah. Murji'ah, golongan yang kedua. Dari kata-kata irja, yaitu golongan yang mengatakan iman cuma sebatas keyakinan. Dan irja ini artinya mengeluarkan, menunda, membelakangkan. Jadi amal ibadah seseorang, sholat seseorang, rukuk seseorang tidak dikatakan termasuk daripada kategori iman menurut orang-orang Murji'ah. Nanti saya bertanya, ada pertanyaan nantinya. Insyaallah. Yang ketiga yaitu orang-orang Syiah. Syiah yaitu orang-orang yang memposisikan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib di tempat yang melebihi ketentuan Allah dan Rasulnya. Jadi memuliakan Ali bin Abi Thalib dengan berlebih-lebihan. Berkeyakinan terhadap Ali bin Abi Thalib dengan berlebih-lebihan. Mengkultuskan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib berlepas diri daripada mereka. Yang keempat, Al-Khawarij. Al-Khawarij ini asal usulnya yaitu golongan yang tidak berpihak kepada Ali dan tidak berpihak kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahkan mereka menyalahkan kedua-duanya, mengkafirkan kedua-duanya, mengkafirkan pemimpin-pemimpin pada saat tersebut. Nah, inilah 4 golongan yang darinya pecah menjadi 72 golongan, dan mereka bercabang-cabang menjadi 72, dan 72 itu sendiri pun pecah lagi sebenarnya, walaupun dia bisa dikategorikan menjadi 72 golongan. Ikhwan sekalian, na'azakumullah. Kemudian kata beliau memberikan solusi supaya tidak termasuk dari satu dari yang 4, tapi harus masuk daripada satu yang daripada satu dan selamat daripada yang 72. Kata beliau, "Faman qaddama Aba Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali 'ala jami'i ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatakallam fil batin illa bi khairin wa da'a lahum faqad kharaja 'an min at-tashayyu' awwalihi wa akhirih." Solusi yang pertama, barang siapa yang mengkedepankan Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali atas sisa para sahabat Rasul, dan dia tidak mencela sisa para sahabat Rasul tersebut, dan dia tidak mengucapkan kecuali hanya kebaikan pada mereka dan mendoakan mereka. Saya ulangi, barang siapa yang mengkedepankan, mengutamakan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali di atas sahabat yang lainnya, dan dia tidak membicarakan kejelekan pada sahabat yang lainnya, dan dia mendoakan sahabat lainnya, maka orang tersebut selamat daripada golongan apa? Yang dapat selamat dari golongan Syiah. Kenapa? Kenapa demikian? Karena orang Syiah menjelekkan Abu Bakar, menjelekkan Umar, menjelekkan sahabat yang lain, dan menunjuk Ali di atas sahabat yang lainnya. Maka orang ini selamat daripada penyakit Syiah. Jelas, Abu Bakar, Umar, Umar dan Ali sahabat mulia, lebih utama dari sahabat yang lain. Akan tetapi sahabat yang lain juga mulia. Kita terus mendoakannya. Dan tidak ada menjelekkan seorang pun daripadanya. Maka dia selamat daripada pintu kejahatan Syiah. Berarti orang Syiah mendoakan kejelekan buat sebagian sahabat Rasul, mendahulukan Ali di atas Abu Bakar, Umar dan Utsman. Yang kedua, solusi yang kedua. Umar qala, barang siapa yang mengatakan al-imanu qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Barang siapa yang berpendapat atau mengatakan bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan hati dan perbuatan hati. Perkataan lisan dan perbuatan anggota tubuh. Berarti iman bukan cuma batas percaya saja. Nah, barang siapa yang mengatakan demikian, dan maka orang tersebut telah keluar daripada orang-orang Murji'ah dari awal sampai akhir. Faham? Yang ketiga, orang qala as-salatu khalfa kulli birrin wa fajirin wal jihad ma'a kulli khalifatin wa lam yara al-khuruj 'ala as-sultan al-sultan bis-sayf wa da'aha lahum bis-salat. Misalnya itu kan, wa da'a lahum bis-salat. Barang siapa yang salat di belakang setiap orang yang baik dan orang yang jahat, dia mau jadi makmum, baik imamnya tersebut adalah orang yang baik atau orang yang zalim. Kata makmum di sini, di sana ada titipan pemahaman yang harus kita titipkan, karena yang biasanya menjadi imam adalah pemimpin. Bukan jadi pemimpin dan beliau jadi imam sholat. Nah, orang yang mau sholat di belakang orang yang baik, orang yang jahat, yang zalim, dia bukan sholat sama golongannya saja. Kemudian dia berjihad bersama setiap pemimpin. Jadi kalau seandainya di negerinya tersebut ada pemimpin, maka dia mau berjihad di bawah pemimpin tersebut, walaupun dia baik ataupun dia zalim. Jadi jihadnya bukan sama golongannya aja. Paham? Dan dia tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada pemerintah. Tidak boleh, dan dia berpendapat tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Dan dia mendoakan para pemimpin dengan kesolehan. Dengan kesolehan. Dia mendoakan pemimpin sebagai pemimpin yang baik, yang benar. Maka orang ini telah keluar daripada orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij. Berarti pemahaman sebaliknya, barang siapa yang tidak mau sholat di belakang orang yang baik ataupun yang jahat, berarti dia sholat cuma sama kelompoknya saja. Kalau enggak sama kelompoknya dia enggak mau salat. Enggak mau jadi makmum. Atau dia mengatakan salatnya enggak sah. Atau dia mengatakan bahwasanya jihad hanya boleh buat pemimpin negerinya saja, pemimpin golongannya saja. Atau dia berpendapat boleh memberontak kepada pemerintah. Boleh memberontak, khuruj, khuruj ini artinya keluar. Ala artinya di atas, keluar di atas, maksudnya dia keluar untuk mencela, untuk menghinakan atau untuk memberontak. Berarti siapa yang berpendapat boleh melakukan hal yang demikian? Dan dia berpendapat dan dia tidak mendoakan pemimpin kaum muslimin. Bukan didoakan, akan tapi dicopot. Berusaha untuk mencopotnya, bukan malah berusaha untuk mendoakannya. Berusaha untuk merebutnya, bukan malah untuk membenarkannya. Berusaha untuk mengecamnya, bukan untuk menasihatinya. Beda kan? Beda. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia terjatuh kepada golongan orang-orang khawarij. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia selamat daripada golongan orang-orang khawarij. Ini banyak. Ini banyak. Yang keempat, وَمَنْ قَالَ أَنَّ قَدِيرُ كُلُّهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ خَيْرُهَا وَشَرُّهَا يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya takdir, ketentuan itu berasal dari Allah keseluruhannya, baik dan buruk. Allah memberikan petunjuk, Allah menempatkan orang yang dia kehendaki, Allah menunjuki orang yang dia kehendaki, maka orang tersebut telah keluar daripada kejahatan orang-orang qadariyah yang mengingkari takdir awal dan akhirnya. Dan dia adalah sahibus sunnah, sahibus sunnah. Orang tidak bisa dikatakan ahlus sunnah sampai dia berkeyakinan demikian, sampai dia selamat daripada empat golongan ini. Yang mana empat golongan ini adalah asal pokok daripada 70 golongan yang terpecah belah daripada Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nomor yang ke-160 yang terakhir. وَبِدْعَةٌ ظَهَرَتْ هِيَ كُفْرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَمَنْ قَالَ بِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ لَا شَكَّ فِيهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِالرَّجْعَةِ وَيَقُولُ عَلِيٌّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ حَيٌّ وَسَيَرْجِعُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ وتكلموا فيه وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم وما قال بهذا القول. Dan bid'ah yang muncul merupakan bentuk pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kufrun di sini, kufrun duna kufrin, pengingkaran kepada Allah. Pengingkaran terhadap syariat yang telah dibawa oleh Allah, yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rasulullah membawa syariat salat, ini bentuknya, ini ajarannya. Jenazah, begini penyelenggaraannya. Saum, begini tata caranya. Berzikir, ini ajarannya. Bersalawat, ini lafaznya. Nah, ajaran-ajaran tersebut diajarkan oleh Rasulullah sempurna sudah. Datang pelaku bid'ah, ia tambah. Lalu untuk apa? Rasulullah mengajarkan bahwa makanya akhirnya dia akan berubahnya. Dan menambah adalah berubah. yang awalnya akhirnya cuma sampai Z, dia tambah lagi, akhirnya berubah. Makanya mereka seorang muslimin, suatu perbuatan bid'ah ini adalah mengingkari suatu hal yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ingkaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang berpendapat demikian adalah orang yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata beliau, menerangkan salah satu bentuk bid'ah, dan barang siapa yang berpendapat dengan raja'ah. Apa itu raja'ah? Itu pendapat yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib nanti di akhir zaman muncul lagi. Datang lagi. Muhammad bin Ali, yaitu Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib, nanti dia akan muncul lagi. Ja'far bin Muhammad dan Musa bin Ja'far juga muncul lagi. Jadi antara mereka itu ada pendapat, ada imam kami yang masuk ke dalam goa. Ada goa khusus, saya lupa namanya sekarang. Dan dia akan keluar dari goa tersebut sampai hari kiamat. Dan mereka menunggu terus ke depan goa itu. Yang sama dia muncul, datang lagi. Jadi mereka tidak mati, belum mati, tapi akan muncul di akhir zaman. Nah, para sahabat yang mengatakan demikian. Dan mereka mengakui bahwasanya mereka mengetahui hal yang gaib. Itu Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Ali, Ja'far, Muhammad, Musa bin Ja'far. Mereka yakini mengetahui hal yang gaib. Maka hati-hatilah terhadap mereka. Sungguhnya mereka adalah orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang berpendapat dengan pendapat ini. Makanya ma'asyar al-muslimin, al-muslimat rahimakumullah. Ini hal yang penting kita mengetahuinya, mempelajari ajaran-ajaran akidah-akidah yang menyimpang, supaya kita berbekal ilmu di saat kita menghadapinya atau menghadapi pendapat-pendapat mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Selanjutnya kita buka kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan tertulis bagaimana dia tanya. Apa yang bisa insya Allah kita jawab, dan tidak saya katakan dulu. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Yang pertama, dijawab atau tidak kalau mendapat salam dari orang-orang yang mempermainkan salam, orang atau orang jahil. Ikhwan sekalian, a'azzakumullah. Apabila ada saudara kita yang mengucapkan salam kepada kita, dan dia mengucapkan salam yang benar, maka merupakan kewajiban kita untuk menjawab salam tersebut. Akan tetapi apabila ada orang yang mengucapkan salam dengan tujuan mempermainkan kita, nanti kita menjawabnya, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berakhlak, tapi tentunya banyak beberapa hal yang diperhatikan di sana. Sehingga diantara yang diperhatikan yaitu jangan sampai mereka beranggapan salam, kita menjawab salam tersebut merupakan pintu buat dia bisa menyakiti kita untuk selanjutnya. Katakanlah seorang perempuan kemudian datang kepapasan dengan seorang laki-laki yang jahil, yang tidak takut kepada Allah, mengucapkan salam, maka wanita tersebut menjawab salamnya. Kecuali kalau seandainya dia melihat dengan dia menjawab salam tersebut, laki-laki tersebut makin berani untuk menjahilinya. Allah. Bolehkah ketika kita safar kita menjamak salat zuhur dan asar yang dilakukan pada waktu zuhur, padahal kita tahu kalau nantinya kita bisa melaksanakan asar? Mohon disertakan dari ini. Ikhwan sekalian, a'azzakumullah. Saya insya Allah, saya akan sampaikan dalil, tidak perlu dipaksa atau menindak. Saya akan usahakan menyampaikan dalil. Kalaupun seandainya saya tidak menyampaikan dalil, tapi insya Allah ta'ala saya menjawab sesuai dengan dalil yang saya ketahui, sebatas kemampuan saya. Jadi soal itu apa, disertakan dalilnya, apakah saya tidak percaya dengan saya atau tidak. Saya usahakan sampaikan dalil insya Allah ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salah." Apabila kamu melakukan perjalanan di atas permukaan bumi, maka tidak berdosa bagimu apabila kamu mengqasar salat. Dan ayat ini umum, ini sifatnya umum, bahwasanya seorang bila dia telah musafir, dia boleh mengqasar salat. Qasar salat lebih tebal daripada, lebih besar hukumnya daripada menjamak. Bahkan menjamak itu sendiri Rasulullah SAW, kata Anas, menjamak, Rasulullah pernah menjamak salat tanpa dalam kondisi safar. Saya balik, kasih tugas kepada penanya, baca buku Al-Qawlul Mubin, Ikhtha'il Musalli. Kisah Batal, Al-Qawlul Batal, Al-Qawlul Ustaz, mohon dapat dijelaskan cara bersikap yang benar di waktu sholat dan dapat menjadi di waktu sujud. Bersedekap yaitu meletakkan tangan kanan. Maaf, tadi kan meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, di atas pergelangan tangan kiri, di atas lengan tangan kiri, dan menjamaknya lebih kuat, yaitu telapak tangan kanan ada di atas telapak tangan kiri dan juga menutupi lengannya dan juga sampai kepada menutupi pergelangannya dan juga sampai ke lengannya. Jadi salah kalau seandainya orang bersedekah cuma di atas telapak tangan saja, ini sering. Jadi ikhwan kita banyak yang dia bersedekah cuma telapak tangan kanan, di atas telapak tangan kiri, tidak mengenai, tidak menutup pergelangannya dan juga tidak mengenai lengannya. Jadi ketiga-tiganya kena. Silakan lihat nama tersebut di dalam sifat sholat Nabi, baik yang asalnya ataupun sifat sholat Nabi biasa. Dan tangan tersebut diletakkan di atas dada, dada manusia, bukan di perut. Mayoritas kaum muslimin, bukan di perut, dan juga bukan terlalu tinggi, bukan terlalu tinggi, sehingga dia susah menerangkan mengenai telapak tangan kiri, mengenai pergelangan dan lengan, karena terlalu tinggi. Dan Rasulullah SAW juga pernah menunggu sahabat bahwa kekhusyukan tersebut bukan dengan mengangkat tangan. Nah, orang yang dekatnya terlalu tinggi sehingga hampir hampir ke dagunya, otomatis doanya jangan. Atau bahunya diturunin, tapi tidak kena. Itu kesusahan. Makanya letakkan di dada. Dan Islam selalu berada di antara ifrad dan tafrid, berlebihan dan terlalu meremeh-remehkan. Kaum muslimin sering jatuh. Kalau dia tidak ifrad, letakkan di perut, atau tafrid, berdebu. Kalau dia tidak tafrid, letakkan di perut, atau tidak ifrad, berlebihan. Ikhwan sekalian, begitu juga di saat sujud. Kalau tidak terlalu merapat atau terlalu jauh, dan Syekh Fauzan menegur hal ini juga dinukil di karya total Qaul Mubin. Di saat sujud seolah-olah dia hampir tergelungkup. Jadi kaki, apa namanya, pahanya bukan lagi berdiri lurus, tapi sudah condong ke depan, sehingga perutnya pun hampir menyentuh tanah. Ini berlebihan. Dan merapatkan jari di waktu sujud, maksudnya merapatkan jari dan dihadapkan ke kiblat, dan ini maknanya jelas. Kemudian tambahan lagi di saat seseorang bersedekat, yaitu dia bersedekat dan meletakkannya di dada, dan ingat definisi dada. Definisi dada, kan dada itu dari bawah sampai atas ya. Jadi dada itu kan gak sebesar telapak tangan. Nah, letakkan dalam posisi yang tidak ifrad dan tidak tafrid. Allah. Dan dia menggenggam telapak tangan kirinya, atau meletakkan telapak tangannya saja. Di sini Syekh Albani memberikan catatan kaki, yaitu menggenggam. Maknanya menggenggam dengan kelima jari, meletakkan, yaitu tidak ada satupun jari yang menggenggam. Adapun sebagian kaum muslimin yang menggenggam dengan jari ibu jarinya, kelingkingnya, jari manisnya, jari tengahnya, kemudian jari telunjuknya, tidak menggenggam, menunjuk, itu adalah namanya meletakkan, jadi tidak benar. Yang ada cuma satu dari dua pilihan, imam menggenggam dengan lima jari, atau dia meletakkan dengan lima jari. Adapun empat jari menggenggam, satu jari diletakkan, ataupun empat jari, tiga jari menggenggam, dua jari diletakkan, itu adalah satu hal yang tidak ada dalilnya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita apabila ada undangan untuk menghadiri acara tahlil kematian, yasinan pada malam Jumat dan lain sebagainya yang tergolong bid'ah. Ini tidak boleh dihadiri. Tidak boleh dihadiri. Dan tidak ada keringanan misalnya. Ana pernah membaca hukum asal kepada seorang muslim adalah berhusnudzan kepadanya. Apakah ini masuk ke dalam penjelasan poin 158 atas atau asal hukum umum tanpa disesuaikan ikatan? Hukum asal seorang muslim adalah benar, jujur. Kita berhusnudzan kepadanya. Dia adalah adalah, dia adalah benar, dia adalah sunnah. Betul. Selama tidak ada qarinah. Tidak ada ketentuan lain yang mendukungnya. Dan di antara ketentuan lain yang mendukungnya tersebut, yaitu kondisi pada saat tersebut. Jadi kalau seandainya kondisinya adalah kondisi ahlul bid'ah keseluruhannya, bisa dikatakan hampir seluruhnya adalah ahlul bid'ah, maka itu adalah qarinah tersendiri. Ikatan tersendiri. Bahwasanya tidak hukum asalnya lagi, tapi dia sudah berubah. Bapaknya mempunyai anak dan dari kecil anaknya itu sudah ditalkin mengatakan Allah berada di mana-mana. Anaknya kecil sudah diajarin mengatakan Al-Quran makhluk umpamanya. Nah, pada saat tersebut kita mengatakan ini tidak lagi berada pada asalnya, tapi sudah dirubah. Allah a'lam. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah mengampuni dosa selain syirik. Apakah berarti hanya dosa syirik yang dapat menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka? Potongan pertama daripada pertanyaan ini benar, potongan yang kedua salah. Karena dia kesimpulan dari penanya. Yang betul bahwasanya syirik memang menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Dan kekufuran juga. Kufur. Kafir yang mengeluarkan seseorang daripada Islam juga menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Allah Ta'ala. Dan setiap syirik adalah kafir. Setiap syirik adalah kufur. Allah Ta'ala. Bagaimana duduk salat sunat yang 4 rakaat? Apakah duduknya iftirash ataupun tawarruk? Di sini ikhwan fillah, kita terangkan bahwasanya di sini ada khilafiyah para ulama rahimahullah. Dan kita diperintahkan untuk mencari yang rajih dan kita tidak menjelekkan atau merendahkan atau menghina ulama yang berseberangan dengan pendapat yang telah kita pilih. Yang saya yakini bahwasanya pada saat salat sunat yang 4 rakaat, pada 2 rakaat pertama apakah duduknya iftirash atau tawarruk? Maksudnya pada rakaat yang terakhir. Pada rakaat yang terakhir duduknya tawarruk. Duduknya tawarruk. Kalau seandainya bertanya pada 2 rakaat yang pertama, apakah dia duduk tahiyat atau tidak? Maka terjawab dia adalah duduk tahiyat. Allah. Apakah boleh meludah ke kiri walaupun di sebelah kiri itu ada kiblat? Bukan demikian permasalahannya, wahai penanya. Permasalahan hadis kita yaitu di saat seseorang sholat, kemudian dia terpaksa meludah. Maka kata Rasulullah meludah ke sebelah kiri atau ke bawah, ke arah kakinya sebelah kiri. Otomatis kalau orang sholat, gak mungkin kiblatnya sebelah kiri. Gak mungkin kiblatnya di sebelah kiri. Adapun kalau seandainya seseorang di luar sholat, maka dia tidak boleh meludah ke arah kiblat. Allah ta'ala. Bagaimana kondisi seseorang yang sholat Jumat atau istisqa dan ia masbuk ketinggalan satu rakaat? Apakah ia menambah kekurangannya tersebut sendirian? Jawabannya iya. Dia menambah kekurangannya tersebut sendirian. Kemudian di sini ada pertanyaan mengenai asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak membacakannya karena di sini penanya mempunyai syubhat, mempunyai takwil, dan saya tidak mau takwil tersebut menempel pada para jemaah lainnya. Jadi penanya bisa bertanya langsung kepada saya mengenai pertanyaan tersebut. Allah taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apabila ada yang benar, maka dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari syaitan, dari saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.